Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah 'azza wa jalla wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada sharif at-tasi'ah, masih pada penghalang dari al-haq yang sembilan, yaitu al-kibru. Baik. Sebagaimana disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani bahwasanya al-haq itu pahit bagi seseorang yang dalam jiwanya ada kesombongan. Dan al-haq itu sendiri diumpamakan oleh para ulama seperti air yang segar, yang tidaklah seseorang mencicipi dan meminumnya kecuali akan merasakan kesegaran dan kenikmatannya. Namun hal ini tidak akan bisa dirasakan oleh seorang hamba yang dalam hatinya ada al-kibru, kesombongan. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil fatawa al-kubra. Jilid yang keempat, halaman yang ke-68. Innan nufus idza tadatil ma'siyatu al-ma'siyata faqad la tanfatimu anha infitaman jayyidan illa bitarki ma yuqarinuha minal mubah kama qila la yablughul 'abdu haqiqata taqwa hatta yaj'al bainahu wa bainal harami hajiza minal halal. Kama annaha ahyanan la tutraqul ma'siyatu illa bitadrijin la bitarkiha jumlatan. Fahadha yaqa' taratan wa hadha yaqa' taratan. Walihadha yujadu fi sunnatin nabi alaihi salatu wassalam liman khasya minhu nufrah ani ta'ah ar-rukhsah fi asya'in yustagni biha anil muharram. Waliman wathaqa bi imanihi wa sabrihi anahyu an ba'di ma yustahabu lahu tarkuhu mubalaghatan fi fi'lil afdal. Kata beliau, ucapannya sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, tetapi di sini ada faedah yang besar bahwasannya jiwa manusia itu kalau sudah terbiasa dengan kemaksiatan itu susah sekali untuk dilepas dan tidak akan bisa melepasnya dengan sempurna kecuali harus meninggalkan perkara yang mubah. Dari wasilah yang mendekati ke dalam kemaksiatan tadi. Taib. Jadi kalau dia ingin terlepas dari barang-barang yang haram dengan sempurna, maka dia harus meninggalkan sesuatu yang mubah, yang menjadi wasilah terjatuhnya seorang hamba ke dalam perkara-perkara haram tadi. Contoh, seseorang yang ingin bertobat dari al-khamru, minuman keras, tidak akan sempurna hal ini kecuali dengan meninggalkan teman-teman yang dahulu ikut minum bersamanya, bergaul dengan mereka secara asal mubah. Tetapi bagi orang yang bertaubat dari khamr, maka disarankan baginya untuk meninggalkan yang mubah ini supaya sempurna, dia tidak akan terseret kembali ke dalam perkara-perkara yang haram ini. Taib. Sebagaimana yang perlu sampaikan, seorang hamba tidak akan mencapai derajat takwa yang sempurna sampai menjadikan antara dia dan perkara yang haram penghalang dari yang halal. Jadi yang halal ini dia tinggalkan dalam rangka untuk menghalangi dia dari terjatuhnya ke dalam hal-hal yang haram. Taib. Seperti dalam hadis yang juga kita sampaikan, karra'i yar'a haulal hima yusiku an yarta'a fi. Seperti penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di tepi-tepi daerah larangan. Kenapa ini dilarang? Karena walaupun rumput yang tumbuh di pinggir-pinggir tadi secara asalnya boleh dan halal, jika dia dekati maka akan bisa menjatuhkan ke dalam daerah larangan tadi. Dalam hal ini adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Maka oleh karena ini kata beliau, dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, terkadang di sana ada hadis-hadis yang sifatnya keringanan-keringanan. Bagi seseorang yang memang dikhawatirkan imannya belum sempurna, sehingga ketika dilarang dengan keras dia akan kabur dari ketaatan. Sehingga disebutkan di sana hadis-hadis yang gampang-gampang, yang mudah-mudah. Di satu sisi ada pula hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang sifatnya tegas melarang, dan ini ya terkhusus bagi siapa yang memang sudah kuat imannya, sabar pada sebagian perkara-perkara yang dimubahkan, dibolehkan untuknya. Taib, dan ini termasuk hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sekalian manusia. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pada an dzakara anwa'al ulum an-nafi'ah wa dharah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwanya, setelah beliau menyebutkan perkara-perkara yang bermanfaat dan juga setelah menyebutkan perkara-perkara yang membahayakan, fa fil idmani ala ma'rifati dzalik ta'tadun nufus atau ta'tadun nafsu al-ilmas sahih. Maka dengan terus mengenal hal itu, jiwa ini akan terbiasa dengan ilmu yang sahih, wal qadaya sahihah as-sadiqah, dan juga perkara-perkara yang sahih dan jujur, wal qiyasil mustaqim, dan juga qiyas, persamaan-persamaan hukum yang lurus. Fayakunu fi dzalika tashihu dzihni wal idrak. Yang demikian itu akan bisa semakin menjernihkan jiwa dan pengetahuan dia. Wa ta'awwad wa ta'awudu an-nafsi annaha ta'lamul haqqo wa taqulu. Dan membiasakan jiwa untuk mengenal kebenaran dan mengucapkannya. Ini masih seputar tentang kebenaran. Penjelasan seputar hadis bahwasannya Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan kepada Abu Dzar untuk berkata dengan hak walaupun pahit. Jadi seseorang itu jika terus seperti itu berusaha, walaupun terkadang kebenaran tadi pahit untuk dirinya atau terkadang pahit untuk orang lain, dan terus hal itu dia sampaikan, dia lakukan, ini akan membiasakan jiwa manusia untuk senantiasa mendapatkan ilmu yang sahih. Taib. Dan akan membiasakan jiwa pula untuk mengetahui kebenaran dan mengatakannya. Litasta'inu bidzalika 'alal ma'rifati allati hiya fawqa dzalik. Demikian pula untuk menolongnya dengan hal itu untuk mengetahui perkara-perkara yang di atas itu semua, di atas kebenaran. Ini kalam beliau masih nyambung kepada kalam-kalam sebelumnya. Qala wa min alamatil kibril muta'allim annaka tarahu ghairu mubalin bi kalami ghairihi min mukhalifi. Dan kata beliau, termasuk dari tanda-tanda sombongnya muta'allim, kalau muta'allim itu orang yang baru belajar. Kalau mu'allim itu penyampai, guru. Kalau muta'allim berarti seorang murid. Termasuk tanda-tanda kesombongan seorang murid itu, seorang pelajar, annaka tarahu ghairu mubalin bi kalami ghairihi min mukhalifihi. Engkau mendapati dia tidak mempedulikan ucapan selain dia dari orang-orang yang menyelisihi dirinya. Taib. Karena menganggap ucapannya sahih. Karena menganggap ucapannya na'am tidak tertandingi. Ini termasuk alamat kesombongan seorang pelajar, seorang penuntut ilmu. Wa rubbama takallama ahaduhum bi hadratihi fatarahu hadirul jasadi ghaibul qalbi. La yur'a sam'ahu ila kalami mukhalifi. Dan di antara tanda-tanda dalam zahirnya, engkau akan melihat terkadang salah seorang dari mereka yang ada pada dirinya kesombongan, jika ada orang yang berbicara di hadapannya, maka engkau akan melihat dia itu hadir jasadnya tetapi hatinya gaib, hilang. Dia tidak memakai pendengarannya untuk mendengarkan ucapan orang yang di hadapannya. Jadi ketika dia diajak bicara sibuk dengan perbuatannya, sibuk dengan tengok ke sana, tengok kemari, pura-pura tidak mau melihat. Ini diantara apa? Tanda kesombongan. Tentunya jika hal itu memang sifatnya adalah al-haq, berbeda jika perkara-perkara yang selain dari itu. Nah, karena pembicaraan kita adalah pembicaraan seputar al-kibru yang bisa menghalangi dari kebenaran. Dan ini pun tidak hanya kita dapati pada orang lain, diri kita sendiri seperti itu. Jika kita sudah tidak serak dengan ucapan seseorang, kita akan tersibukkan dengan perbuatan kita. Apa tujuannya? Untuk menolaknya. Ya, tidak mau menganggap ucapan dia. Baik, tersibukkan dengan gerakan-gerakan kita, tersibukkan dengan tingkah laku kita. Apa tujuannya? Supaya orang lain itu tahu kalau kita sudah tidak mempedulikan ucapannya. Tetapi kalau dalam hal ini adalah dalam rangka untuk menolak kebenaran, maka ini adalah kesombongan yang tercela. Ini kata beliau. Taib. Wa min alamatil kibril muta'allim, dan masih beliau menyebutkan juga tentang tanda-tanda kesombongan muta'allim, orang yang belajar, orang yang taib menuntut ilmu atau orang yang menolak kebenaran. Annahu yara anna indahu syai'an minal ulum laisa inda ghairi. Dia menganggap dirinya punya sesuatu dari ilmu yang ilmu ini enggak dimiliki oleh orang lain. Dia menganggap dirinya tahu dengan sesuatu sementara orang lain enggak tahu sesuatu ini. Fayastaghni bidzalika minal fayastaghni bidzalika anil istizadati wa tashih wa tanqih lima indahu. Sehingga kalau seseorang sudah memiliki seperti ini, maka dia akan merasa cukup dengan dirinya dan tidak butuh lagi untuk menambah ilmu, tidak butuh lagi untuk mengoreksi kembali, tidak butuh kembali untuk memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah terhadap pengetahuan yang dia miliki. Nah, ini alul jumud, orang yang terus ya terkungkung dengan hawa nafsu, seseorang yang sudah terkungkung dengan apa? kesombongan, sehingga dia tidak mau berbekal, tidak mau kembali mengkoreksi, tidak mau kembali memilah dan memilih mana yang sahih dan mana yang na'am dhaif pada perkara-perkara yang dia miliki dari ilmu yang telah dia ketahui. Ini alamat, diantara alamat seseorang yang muttabi' lil hawa, mengikuti hawa nafsunya. Nas'alullah ta'ala an yu'afiyana ya min hadal qabih. Kita berlindung kepada Allah untuk ya menjaga diri kita dari kejelekan-kejelekan ini. Wa hadzal mutakabbiru la syakka annahu jahilun bi haqiqati halih. Padahal kata beliau, orang yang sombong seperti ini itu pada hakikatnya dia tidak mengetahui kadar dirinya. Yang kita sampaikan seperti kata dalam tempurung tadi, dia rasa dunia ini sempit, ya senggol sana sudah kena tempurung, senggol sini sudah kena tempurung, seakan-akan semua itu sudah di bawah cangkupan dia. Ya. Dia loncat sedikit tempurungnya sudah goyang. Ya. Dia sangka apa yang dia miliki itu sudah mencapai semuanya. Ternyata ketika dia dihadapkan pada orang yang seleting, selevel dengan dia, dia tidak ada apa-apanya. Apalagi kalau dia sudah hidup di tengah-tengah alul ilmi, sama sekali enggak ada nilainya sama sekali. Taib. Demikian juga terkadang orang yang baru belajar, kemudian dia pergi ke pelosok sana, di tengah-tengah orang yang tidak pernah belajar, dia akan merasa orang yang paling hebat, ya, dia akan merasa orang yang paling mengerti. Nah, seperti itulah gambarannya. Sehingga ketika sampai kepadanya sebuah kebenaran, ya, dia akan tolak. Kenapa? Kebenaran itu adalah yang dia cangkupi. Selain daripada itu, maka tidak ada. Ketika dia masuk di kalangan thalabul ilmi, dia berduduk di taib halaqatul ilmi, maka ya, dia akan mengetahui kadar dirinya. Dan ini juga diantara yang dinasihatkan dan disebutkan faedah dari Ustazuna Muhammad Hafizahullah As-Sewet. Seseorang itu jika ingin mengetahui kadar dirinya, maka hendaklah dia duduk dengan yang sepadan dengan dia. Ya, kemudian duduk dengan orang yang di atasnya dari ilmu, maka dia akan mengetahui seberapa besar, seberapa banyak, seberapa tinggi keadaan dirinya, sehingga seorang itu akan senantiasa mutawadhi, dalam keadaan tawadhu. Kalau seseorang terus bergaul dengan orang yang di bawah dia, seorang bergaul dengan orang yang bodoh-bodoh, dia akan menganggap dirinya itu besar, dia akan menganggap dirinya itu orang yang pandai. Taib. Sehingga dia tidak mau kembali menambah ilmunya, sudah pandai. Ya, dia tidak kembali mau mengkoreksi masail-masailnya, apa yang sudah dia ketahui saat ini, apakah sudah benar atau tidak. Kenapa? Paling pinter di kalangan orang-orang yang bodoh. Sudah tidak ada waktu lagi untuk memisah dan memilih, memilah dan memilih mana yang sahih dari pendapatnya dan mana yang dhaif dari pendapatnya. Nah, itu diantaranya. Jadi orang yang sombong itu orang yang bodoh dengan keadaan dirinya. Dia merasa di dalam tempurung atau dunia ini sempit, ternyata ketika tempurungnya dibuka, dunia itu besar. Orang-orang yang lebih dari dirinya sangat banyak. Wala'alla min asbabi kibrihi huwa uquf man la ilma indahu alaih. Dan bisa jadi sebab-sebab kesombongan seseorang yang sombong itu ketika dia tinggal di samping orang-orang yang tidak punya ilmu. Ya, contoh misalkan kita belajar bahasa Arab, selesai jilid 1, jilid 2, jilid 3, kemudian kita terjun ke pelosok sana, desa yang ujung yang tidak pernah belajar agama, yang tidak ngerti bahasa, tidak ngerti baca Al-Quran, kemudian melihat diri kita yang sudah fasih ngomong na'am, la, min aina anta, orang akan, Masya Allah ini syekh dari mana ini? Ya, padahal dia cuma bahasa Arab jilid 1 misalkan, jilid 2, tapi perginya ke ujung yang tidak punya ilmu. Ya, sehingga apa? Menganggap dirinya sombong. Wah, saya ini ternyata paling pintar sendiri di sini. Ya, sehingga dia akan merasa gede, besar dengan dirinya sendiri, bukan besar dengan karena lingkungan, tapi besar karena apa? Dirinya sendiri. Bisa jadi orang yang sombong itu seperti ini. Ya. Taib. Jadi dia ukuf, dia tinggal di lingkungan orang-orang yang tidak berilmu, sehingga apa, dia tidak bisa ya melihat kadar dirinya. Kenapa? Tidak bisa menyamakan level saya itu seberapa tingginya. Ketika tidak ada orang-orang di sampingnya yang ya sepadan dengan dia. Seperti itu. Kalau kita hidup misalkan di pondok atau di kalangan thalabul ilmi, kita sama-sama belajar, kita akan tahu posisi saya itu di sini. Ya. Saya tahunya baru segini, fulan sudah segini, tahu level dia di mana. Tetapi ketika dia masuk ke sekumpulan orang yang tidak sama sekali punya ilmu, dia akan merasa paling tinggi. Nah, inilah penyebab, di antara penyebab apa? Terjatuhnya seseorang ke dalam apa? Kesombongan. Wa musara'atu ajhal minhu ilaih. Dan berlomba dengan seseorang yang dia lebih bodoh darinya. Taib. Wa hadza lau khalatul akifa laqad dara nafsahu haqqa qadriha. Taib. Yang seperti ini kata beliau, kalau dia ingin sembuh, maka hendaknya dia bergabung dengan yang selevel dengan dia. Yang tadi satu kelas, sama-sama sudah belajar. Kadang mungkin kalau kita ngomong diketawain. Ya. Taib. Kenapa? Tahu sama-sama kadar belajar kita seperti ini. Kita akan malu untuk menyombongkan diri kita. Kita akan malu untuk menampilkan diri kita di hadapan mereka. Kita, subhanallah, kita akan merasa minder di saat itu. Nah, yang seperti ini kalau seandainya dikumpulkan kembali kepada akifah, orang-orang yang selevel, setingkat dengan dia, maka dia akan bisa menempatkan dirinya di mana tempatnya, sehingga kesombongan ini apa, akan hilang. Taib. Wa qala Abu Hasan Al-Mawardi rahimahullah, walil kibri asbabun. Di antara sebab-sebab kesombongan atau kesombongan itu banyak sebab. Taib. Famin aku asbabihi uluul yad. Kesombongan itu punya sebab-sebab, dan yang terkuat sebab-sebab sombong itu uluul yad, tangannya di atas si pemberi. Dia punya tangan, ya, dia punya kekuatan terhadap orang-orang yang di bawahnya ini. Uluul yad, tangannya di atas. Ya, bisa jadi dengan memberi bantuan, bisa jadi dia adalah orang yang kuat dari sisi jabatan, dia itu orang yang kuat dari sisi kekuatan, dan di bawahnya ini orang-orang yang ya membutuhkan dirinya, atau dirinya merasa dibutuhkan oleh orang-orang yang di bawahnya, maka yang seperti ini pun akan terkadang muncul kesombongan. Ya, saya ini dibutuhkan oleh manusia, manusia ini butuh sama saya, kalau bukan karena pertolonganku, bukan karena hartaku, bukan karena jabatanku, bukan karena ilmuku, kalau bukan karena adanya aku, ya, sehingga timbul kesombongan di sana. Wa nufudul amri, nufud itu terrealisasikan perintahnya. Kalau ngomong ditaati, kalau ngomong dituruti. Fulan seperti ini nurut, fulan seperti ini nurut. Nah, ini biasanya karena kita ditinggal di lingkungan yang memang orang-orang itu di bawah dia. Wakillatu mukhalatatil akifa, kurangnya dia. Taib. Afan itu yang punya anak, tolong di, kalau enggak ada yang nunggu di luar enggak apa-apa. Taib. Dan kurangnya dia bergaul dengan orang yang selevel dengan dia. Ini, maka tentunya ini kembali kepada diri-diri kita. Ya. Terkadang orang itu tangannya memang di atas tapi dia tidak sombong juga banyak. Tetapi terbanyak yang menyebabkan sombong itu ya uluwul yad, ketika tangan di atas. Kemudian nufudul amri, karena dia punya kekuasaan, perintah-perintahnya ini senantiasa didengar, larangannya senantiasa ditaati, ini juga termasuk asbab. Dan juga sebab yang ketiga kata beliau adalah kurangnya dia bergaul dengan yang selevel dari keilmuan, dari apa yang lain yang setingkat dengan dia. Taib, ala kulli hal, ya, yang seperti ini tentunya kita pelajari dalam rangka untuk kita menjauhinya. Qala rahimahullahu ta'ala al-asir al-hasad. Yang ke-10 adalah al-hasadu, iri. Lebih tepat hasad kita artikan iri. Taib, karena hasad itu ayyatamanna zawalu ni'matin alal ghair. Kita berangan-angan kenikmatan tadi lenyap dari orang lain. Kalau dia berharap kenikmatan tadi akan berpindah kepada dirinya, maka yang seperti ini adalah sifat hasad yang tercela. Peringkat pertama. Tetapi kalau dia hanya berangan-angan nikmat tadi hilang dari orang lain, ini juga dikatakan hasad, yang tentunya tingkatnya lebih rendah dari yang pertama tadi. Dan hasad ini seandainya dibarengi dengan sebuah perbuatan, maka inilah terkadang yang bisa menyebabkan berbagai macam kejelekan di muka bumi ini. Bagaimana Yahudi tidak mau menerima hak dari Rasul karena sebabnya apa? Hasad. Bagaimana syaitan tidak mau menerima tunduk dengan perintah Allah karena sebabnya sombong dan hasad. Ini, jadi hasad itu penyakit yang sangat besar yang akan bisa mempengaruhi raga seorang hamba. Baik. Dan di antara nasihat para ulama yang disampaikan kepada kita tatkala menghadapi orang-orang yang hasad, maka hendaklah seseorang itu bersabar. Ya, karena sabar ini akan membunuh hasad yang ada pada pemiliknya. Seperti ungkapan sebuah syair, isbir ala hadudul hasudi fa inna sabruka qatilu fa innan nara yaqulu ba'duha in lam tajid ma yaqulu. Sabarlah dengan rasa hasad dari seseorang, karena sabarmu itu akan membunuh hasadnya. Seperti api yang jika kayu bakarnya habis, maka api tadi akan saling melahap masing-masingnya, sebagian pada sebagian yang lainnya. Jadi hasad itu tidak perlu dilawan dengan yang serupa, tetapi cukup kita bersabar darinya. Qala rahimahullah al-hasadu huwal ba'ith ala awwali ma'siyatin. Perhatikan kata beliau, hasad yang dimiliki oleh seseorang itu adalah pembangkit maksiat yang pertama kali terjadi. Faqad hasada iblisu adama lil martabati allati ballaghaha. Iblis hasad pada Adam karena derajat yang dimiliki oleh Adam. Biasanya hasad itu akan muncul mayoritasnya itu pada dua orang yang sama dalam bidangnya. Ya, yang sama dalam jalannya, yang sama dalam pencariannya. Ini biasanya seorang thalabul ilmi biasanya hasad dengan yang sama dengan thalabul ilmi. Orang yang mencari harta benda dunia biasanya hasadnya kepada orang yang sama. Nah, sopir misalkan, ya hasadnya kepada sopir yang sama. Tidak mungkin sopir hasad sama nelayan. Ini biasanya terjadi penyakit-penyakit seperti ini kalau adanya apa, persamaan dalam sebuah jalan. Adam alaihi salam dengan iblis di saat itu ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanda malaikat disuruh untuk sujud dengannya. Fasajadal malaikatu. Kemudian malaikat pun sujud. Tetapi iblis ketika diberi untuk sujud, mereka tidak mau. Taib. Bahkan malah membantah. Ya Allah, apakah aku harus sujud kepada Adam? Engkau ciptakan dia dari tanah, sementara engkau ciptakan kami dari api. Ini iblis. Wal fadilatu lati adrakaha. Demikian pula iblis merasa iri dengan Adam karena keutamaan yang dicapai oleh Adam alaihissalam. Haitsu istafahu Allahu li khilafatil ardi yang tatkala itu Allah memilihnya untuk memimpin muka bumi ini. Wa 'allamahu subhanallah subhanahu wa ta'ala al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam nama-nama yang ada. Jadi nama-nama yang ada di muka bumi ini, yang kita kenal ini, selain dari ya kita dapatkan dari orang tua, itu ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bangunan dikatakan rumah, yang keras seperti di luar itu dikatakan batu, ya. Kemudian yang kita teguk dikatakan air. Ini diantara ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagiannya adalah ilham, sebagiannya mustalahat, sesuatu yang sudah diistilahkan oleh suatu kaum, ya. Sesuatu yang diistilahkan oleh satu kaum, misalkan sekumpulan ini menamakan benda ini fulaniyah, kemudian terkenal bahwasannya nama benda ini dengan ini, namanya mustalahat yang dibikin oleh manusia. Tetapi mustalahat itu juga apa? Merupakan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga bahasa, bahasa kita ngomong seperti ini, kemudian antum pahami, ya, ini juga diantara ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adam diajari seperti itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kehendaki bagi Adam sebuah kemuliaan, tetapi hal ini tidak diberikan kepada iblis karena hikmah tentunya. Taib. Wa amara malaikatahu bisujudi lahu. Demikian juga Allah perintahkan malaikatnya sujud kepada Adam. Fahamala dzalika iblis 'alal khuruj an ta'atillah. Yang demikian itu membawa iblis untuk keluar dari taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Yang tentunya hal ini diambil hikmahnya, jika itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya kita hanya sekedar bisa mengucapkan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan dari Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tetapi kalau kita ketika memberikan sesuatu pada seseorang untuk anak-anak kita, maka hendaklah kita hikmah dan bijak. Taib, hikmah dan bijak. Jangan sampai di hadapan anak kita, satu kita kasih 5.000, satu kita kasih 100 perak. Ini akan menimbulkan ya ketidakadilan dan apa kebencian dalam hati-hati mereka. Jangan sampai dengan sebab diri kita ini menimbulkan sifat benci, sifat apa hasad pada diri anak-anak kita, sebagiannya pada sebagian yang lain. Kecuali kalau mereka sudah berakal, kita sudah bisa sampaikan kepada mereka ini butuhnya lebih besar, adapun yang ini butuhnya lebih sedikit, dan mereka paham, maka labas. Nah, wallahu taala alam shawab. Maghrib jam 6 kurang 7 menit. Dan insya Allah kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa kita pahami bersama, dan tentunya menjadi tambahan bagi kita sebagai ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Anakallah hamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu barakallahu.